Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Kita melanjutkan dari pembahasan rutin kita pada setiap Rabu malam Kamis dalam pembacaan kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi karya Al-Imam Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bab yang dituliskan oleh al-muallif alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Dan telah kita jelaskan bahwasanya ini adalah hadis yang sahih dengan jalur periwayatan ats-tsiqat sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula pada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dengan lafaz tambahan wa talibul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hitani fil bahr. Keutamaan yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah menjelaskan bahwasanya bertalabul ilm adalah sebuah faridah, sebuah kewajiban atas setiap muslim, dan disebutkanlah salah satu dari sekian banyak keutamaan, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa talibul ilmi, dan seorang yang menuntut ilmu syar'i, yastaghfiru lahu kullu syai', maka apapun makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang di muka bumi ini, yastaghfirlah, memintakan ampun atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, hatta al-hitani fil bahar, sampai-sampai al-hitan, yaitu al-asmak, ikan-ikan yang berada di lautan, pun memintakan ampun atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Begitu pula di antara hadis yang sempat kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang ternukil dari al-muallif alaihi rahmatullah, yaitu sebuah hadis yang telah kita bahas bahwasanya tambahan awal dari hadis ini adalah dhaif, yaitu tambahan dari seorang perawi, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan telah kita jelaskan sebab kenapa tambahan tersebut dhaif, karena ada salah seorang perawi yang bernama Abu Atikah Tarif Ibnu Sulaiman, yang mana dia adalah seorang yang matruk, ditinggalkan periwayatannya. Bahkan Al-Imamu Al-Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan kondisi dia sebagai mungkarul hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tarif Ibnu Sulaiman Abu Atikah adalah hadis-hadis yang mungkar. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan apa yang dinukilkan atau apa yang diriwayatkan oleh al-muallif alaihi rahmatullah, masih di bab yang sama, bab talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Beliau di sini menukilkan sebuah ucapan dari sebahagian para ulama yang sempat kita jelaskan adalah ucapan dari al-imam Ishaq ibn Rahuya. Tatkala beliau menjelaskan bahwasanya talabul ilmi wajib, yang mana kewajiban itu berada pada ilmu-ilmu yang sangat dasar sekali, yang berkaitan dengan ibadah-ibadah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rabbnya. Seperti tata cara dia untuk berwudu, tata cara dia untuk sholat, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang sangat mendasar sekali, yang harus dia kuasai ilmunya, yang dia tidak boleh jahil atas perkara tersebut. Karena itu akan menjadikan dan menentukan amalan dia sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya. Tatkala dia tidak memiliki ilmu yang mendasar tadi, amalan-amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan dari apa yang disebutkan oleh al-Imamu Ishaq Ibnu Rahuyah, saya pikir sudah sangat cukup untuk menjelaskan tentang makna dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Ada sedikit tambahan dari penjelasan yang berasal dari al-musannif sendiri al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah. Di sini beliau mengucapkan qala Abu Umar. Abu Umar berkata, yaitu beliau sendiri al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah, karena kunyah beliau adalah Abu Umar. Qad ajma'a al-ulama'u ala anna min al-ilmi ma huwa fardun muta'ayyinun ala kulli imri'in fi khassati nafsihi. Di sini beliau sedikit membahas tentang makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah sepakat para ulama bahwasanya di sana terdapat ilmu yang hukumnya adalah fardu ain, wajib aini, yang tidak bisa diwakilkan. Harus seorang muslim tersebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menguasai, mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan khassatu nafsihi, yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Karena tatkala dia berwudu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka risikonya besar. Amalan-amalannya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia akan melaksanakan salat, tatkala wudunya salah, yang harusnya dikedepankan diakhirkan, atau mungkin rukun-rukun tidak dia lakukan seperti membasuh kaki dan yang semisalnya, maka dia tidak dihukumi dalam syariat Islam sebagai seorang mutatahhir, sebagai seorang yang suci. Yang sebahagian besar dari amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah salat lima waktu yang sehari-hari wajib dilaksanakan oleh seorang muslim, dasarnya syarat utamanya adalah bersuci, berwudu. Maka yang berkaitan dengan khassatu nafsihi, kata al-muallif alaihi rahmatullah, fardu ain, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, wajib aini. Seorang itu mempelajari bagaimana tata cara wudu yang benar, bagaimana tata cara salat yang benar, tatkala dia memiliki kelebihan harta, dia harus mengetahui bagaimana tata cara mengeluarkan zakat. Seberapa persen atau seberapa besar yang harus dia keluarkan? Wajib, yang berkaitan dengan khassatu nafsihi, dirinya sendiri. Ini fardu ain. Tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa minhu ma huwa fardu 'alal kifayah idza qama bihi qa'imun saqata farduhu 'ala an ahli dzalikal mawdhi'. Dan di sana ada yang hukumnya fardu kifayah. Tatkala ada sekelompok dari kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka sudah terwakili. Jadi tatkala beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, faridhatun ini digaris bawahi oleh beliau. Diberikan dua cabang. Yang pertama adalah fardu, di sini adalah fardu ain. Wajib aini, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Dan yang kedua adalah fardul kifayah. Adapun fardul kifayah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan selain yang pertama tadi. Yang pertama berkaitan dengan khassatu nafsihi, berkaitan dengan dirinya sendiri. Adapun yang berkaitan dengan fardul kifayah, maka jika sekelompok dari kaum muslimin telah melaksanakan atau menguasai satu metode ilmu, maka cukup bagi dia. Tidak harus semua individu muslim, semua hamba Allah Subhanahu wa taala memahami dan menguasai ilmu yang hukumnya tadi fardu al-kifayah. Kita ambil contoh kecil. Fardu aini sudah selesai kita pembahasan yang berkaitan dengan khassatu nafsihi, dirinya sendiri, wudu, salat, zakat, berhaji ke Baitullahil Atiq dan yang semisalnya dari amalan-amalan zahir. Begitu pula amalan-amalan al-qulub. Ini wajib seperti tauhid. Harus kita memahami perkara tauhid setiap individu muslim harus. Ini maksudnya ke fardu ainin. Sementara di sana ada hukum-hukum yang atau ilmu-ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Tidak setiap muslim harus menguasainya. Misalkan, adalah ilmu yang berkaitan dengan usul al-fiqih. Ilmu usul fiqih harus dikuasai oleh mereka yang bertalabul ilmi dengan mendalami ilmu usul fiqih tersebut. Adapun sebagian dari kaum muslimin yang bertalabul ilmi, akan tetapi mereka tidak mengkhususkan dirinya untuk mengamalkan amalan tersebut, maka bukan fardu ainin hukumnya. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah besar. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang di luar sana, yang tidak mempelajari ilmu usulul fiqh, maka mereka tidak berdosa. Berbeda tatkala mereka tidak mempelajari ilmu bagaimana wudu dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, mereka berdosa. Karena wajib aini untuk mereka. Akan tetapi ilmu yang kedua yang berkaitan dengan fardul kifayah, maka cukup beberapa kelompok dari thalabul ilmi menguasai, mempelajari, mendalami, menelaah ilmu-ilmu usul al-fiqh misalkan, atau ilmu usul yang lainnya, usul fit tafsir, dan misalnya dari ilmu-ilmu yang sangat rinci sekali. Masuk di dalamnya apa-apa yang berkaitan dengan qawaidul fiqhiyah, ilmu nahu. Maka ini bukan fardu ain. Begitu pula faraid, begitu pula mustalahul hadis, ilmu-ilmu yang sangat rinci sekali. Yang ini hukumnya fardu ainin bagi sebahagian orang dan tidak fardu ainin bagi sebahagian yang lainnya. Jadi kalau diambil secara garis besar dari kaum muslimin seluruhnya, maka ini fardu kifayah. Mereka yang di luar sana tidak berdosa. Tatkala mereka tidak menguasai ilmu faraid, mereka tidak menguasai mustalahul hadis, qawaidul fikhiyah, dan misalnya dari ilmu yang sangat terperinci. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, fas'alu ahlaz-dzikri in kuntum la ta'lamu. Hikmahnya di sini salah satunya, yaitu mereka yang tidak menguasai ilmu fardul kifayah tadi bertanya kepada mereka yang mengetahui ilmu tersebut, kepada para ulama, para masyayikh. Siapa namanya? Fahri Gesherci. Fahri sama? Hah? Hamad. Fahri sama Hamad enggak boleh mepet, harus geser. Nah. Maka ini dua cabang ilmu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah. Ada ilmu yang fardu ainin dan ada ilmu yang fardu kifayah. Dan sempat saya sebutkan ilmu-ilmu yang fardul kifayah tadi yang berkaitan dengan usul, qawaid dan yang semisalnya, itu fardu ainin bagi sebahagian kaum muslimin. Naam. Fardu ainin bagi mereka para thalabatul ilm yang benar-benar mengkhususkan dirinya dalam mempelajari ilmu syar'i. Dalam artian seperti ini, tatkala dia berada di sebuah daerah yang dia tidak memiliki, atau orang-orang di sekitarnya tidak memiliki kesempatan untuk bertalabul ilmi. Orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang awam. Awamul muslimin. Tidak mengetahui ilmu usul, ilmu qawaid, ilmu nahu, mustalahul hadis, dan yang semisalnya. Maka tatkala dia adalah seorang talabul ilmi, benar-benar mengkhususkan dirinya untuk menghafal Al-Quranul Karim, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, terus memerojaah itu semua dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu al-alah, kalau dalam bahasa para talabatul ilm. Maka fardu ain bagi dia untuk menguasai ilmu-ilmu yang fardu kifayah di sisi yang lain. Dan tatkala dia sudah mempelajari dan menguasai, maka dengan itu dia menggugurkan kewajiban awamul muslimin yang berada di sekitarnya. Jadi untuk dia, untuk si fulan, untuk si A tadi, yang dia adalah satu-satunya talabul ilmi di daerahnya, hanya dia yang bisa membaca Al-Quranul Karim dengan fasih. Hanya dia yang bisa membaca hadis-hadis Nabi SAW dengan benar dan memahaminya sesuai dengan kaidah para imamatus salaf. Maka fardu ainin bagi dia untuk mempelajari ilmu al-faraid, an-nahu, dan yang semisalnya. Karena dia adalah rujukan pada daerah tersebut. Akan tetapi di sisi yang lainnya, di sekitarnya orang-orang awamul muslimin, maka hukumnya adalah fardul kifayah. Ini rincian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah. Kemudian di sini beliau menyebutkan secara global contoh-contoh ilmu yang fardu ain Maka di sini beliau menyebutkan 5 arkanul Islam, 5 rukun Islam. 5 rukun Islam yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Maka selain 5 rukun Islam tadi, beliau juga memberikan contoh berkaitan dengan apa-apa saja ilmu yang hukumnya fardul kifayah dan kurang lebih apa yang telah saya jelaskan, maka itu adalah makna ucapan dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah, dan ini menutup bab yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Beliau menukilkan dari Ja'far ibn Muhammad, yang mana Ja'far ibn Muhammad berkata, wajadna ilman nasi kulluhu fi arba'in. Kami mendapati bahwasanya ilmu yang ada di sekeliling manusia itu ada 4 perkara. Kembalinya kepada 4 perkara. Ini penjelasan yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah. Awaluha, perkara yang pertama, an ta'rifa rabbaka, engkau mengetahui Rabbmu. Ini ilmu yang pertama. Jadi ilmu yang ada di sisi kaum muslimin, yang ada di muka bumi ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, kembali kepada 4 perkara. Yang pertama kata beliau, an ta'rifa rabbaka. Ja'far ibn Muhammad, seorang ulama faqih di zamannya, ulama besar, yang merupakan seorang yang thiqah, yang dinukilkan oleh atau meriwayatkan darinya Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah di dalam kitab ini. Ilmu yang pertama adalah an ta'rifa rabbaka, tatkala engkau mengetahui Rabbmu, kata beliau. Wathani, dan yang kedua, an ta'rifa ma sana'a bika, ketika engkau mengetahui ma sana'a bik, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telah lakukan pada dirimu. Ma sana'a bik dijelaskan para ulama, minan ni'am, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada seluruh hamba-hamba yang ada di muka bumi ini. Ini ilmu yang kedua. Wasalithu, dan yang ketiga, an ta'rifa ma arada minka. Ilmu yang ketiga adalah tatkala engkau mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari dirimu. Masyhur, ma'ruf, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari hamba-hambanya, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Warrabi'u, adapun yang keempat, yang dijelaskan oleh Al-Imam Ja'far ibn Muhammad alaihi rahmatullah, an ta'rifa ma takhruju min dinik wa qala ba'duhum ma yukhrijuka min dinika. Ilmu yang keempat adalah yang berkaitan dengan pengetahuan dirimu tentang sebab-sebab yang bisa mengeluarkan dirimu dari agama Islam. Nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman kita. Ini 4 poin yang mana ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan terus diwariskan hingga zaman sekarang, hingga yaumul qiyamah ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada 4 perkara ini. Yang pertama, anta'rifa rabbak, ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui dan mengenal siapa Rabb kita, siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberi rezeki kita, siapa yang menghidupkan kita, siapa yang mematikan kita. Rabb al-alamin, yang mengatur alam semesta ini. Yang kedua kata beliau, anta'rif ma sana'a bik, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala, engkau mengetahui apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan-kenikmatan kepadamu, sehingga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya kenikmatan ilmu. Kita lihat berapa banyak di luar sana orang-orang jahil, orang-orang yang belum dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mereka menguasai ilmu-ilmu syar'i, untuk bisa diringankan langkah-langkah mereka mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini. Anta'rifa ma sana'a bik, harus engkau mengetahui berapa besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada diri-diri kita semua. Sementara yang ketiga kata beliau, anta arifa ma arada minka. Engkau mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari diri hamba-hambanya. Dan yang terakhir adalah apa yang telah kita sebutkan berupa sebab-sebab dari seorang bisa keluar dari agama al-Islam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita hingga akhir hayat-hayat kita. Amin Allahumma amin. Maka yang dijelaskan oleh Imam Ja'far Ibnu Muhammad alaihi rahmatullah, cukuplah bagi kita penjelasan secara global, secara garis besar, bahwasanya ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala otomatis berkaitan pula dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini sering sekali kita ulang-ulangi di sekian majelis, bahwasanya ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka empat perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ja'far Ibnu Muhammad alaihi rahmatullah adalah penjelasan yang kafin wa syafin. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk kepada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah. Kata beliau, tafri'u abwabi fadlil ilmi wa ahlihi. Cabang dari bab yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan para pengampunya, para ahlul ilm, para ulama. Kemudian di sini beliau menukilkan hadis yang pertama dari bab ini adalah hadis yang keluar atau diriwayatkan oleh al-imam atau sahabat yang mulia, sahabiyun jalilun, Abdurrahman ibn Sakhr. Siapa Abdurrahman bin Sakhr? Fahri. Abdurrahman bin Sakhr siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Abdurrahman bin Sakhr. Hamad, siapa Abdurrahman bin Sakhr? Hah? Tahu? Umat. Siapa Abdurrahman bin Sakhr? Ahsan. Abdullah. Siapa Abdurrahman bin Sakhr? Muawiyah. Ahsan. Fauzan. Ahsan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yasluku tariqan yaltamisu fiha ilman illa sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ حَسَبُهُ. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, مَا مِنْ رَجُلٍ, tidaklah seorang pun, يَسْلُكُ طَرِيقًا, yang menempuh satu jalan, يَلْتَمِسُ فِيهَا عِلْمًا, yang pada jalan tersebut, dia mendalami ilmu syar'i. Ilman di sini disebutkan secara nakirah. Ilman ada tanwin. Akan tetapi telah kita jelaskan bahwasanya tatkala lafaz ilmu itu berada di Al-Qur'anul Karim ataukah berada di sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka maknanya adalah ilmu asy-syar'i, bukan ilmu duniawi. Maka walaupun di sini adalah bentuk nakirah ilman, akan tetapi makna yang terkandung adalah ma'rifat, yaitu ilmu syar'i, bukanlah ilmu duniawi. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah seorang pun yang menempuh satu jalan yang pada jalan tersebut dia berusaha untuk mendalami, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, illa kecuali dia akan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kecuali dia akan dimudahkan jalannya nanti menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan besar bagi mereka yang menempuh jalur talabul ilmi. Keutamaannya adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurga-Nya. Kalau bisa kita bayangkan apa yang ada di sisi hari akhir dari sekian banyak rintangan-rintangan untuk seorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa bahwasanya thalabul ilmi ini merupakan fadilah yang sangat besar. Thalabul ilmi memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Di sana ada satu keadaan yang namanya seorang manusia harus melewati as-sirat, jalan yang sangat tipis sekali. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahiha, jalannya lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan di bawah as-sirat tersebut sudah siap anjing-anjing neraka untuk melahap dia tatkala dia jatuh dari jalur as-sirat tersebut. Dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka yang berjalan di as-sirat tersebut beberapa keadaan. Ada yang merangkak, ada yang merayap, ada yang cepat seperti kilat, ada yang berjalan seperti biasa. Tergantung amalan yang mereka miliki tatkala hidup di dunia. Ketika dia adalah seorang yang memiliki amalan-amalan soleh yang banyak sekali dan amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bisa mudah untuk melewati jalur tersebut menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala kebalikannya, amalan-amalan soleh dia, amalan-amalan dosa dan kemaksiatan dia wal'iyadzubillah lebih banyak daripada amalan-amalan solehnya, maka bisa dia lambat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan, bisa pula dia tersungkur ke api neraka wal'iyadzubillah. Dan salah satu amalan untuk memudahkan kita melintasi jalan tersebut adalah thalabul ilmi. Amalan besar. Jangan dianggap remeh. Jangan hanya dianggap sebuah rutinitas yang kita lakukan ba'dal maghrib. Hadirkan niat-niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan-kejahilan kita, mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan fadilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Dimudahkan jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Illa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi hasabuh. Kemudian di akhir hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menutup dengan sebuah kaidah yang sangat penting sekali yang harus kita dalami dan pelajari ini dan harus kita camkan baik-baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man abta'a bihi 'amaluhu." Barang siapa yang amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, lambat, dia tidak bergegas untuk beramal saleh. Dia tidak bergegas untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah, syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala, lam yusri' bihi hasabu. Maka tidak akan mempercepat perjalanan dia menuju syurga Allah Subhanahu wa taala hasabu, nasab keturunan dia. Murni perjalanan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amalan-amalan soleh kita. Keturunan kita, nasab kita tidak akan memiliki faedah sama sekali. Walaupun orang tua kita adalah orang yang paling soleh. Walaupun orang tua kita adalah orang yang paling tidak pernah melakukan kemaksiatan. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada kita. Lam yusri' bihi hasabu. Nasab itu, garis keturunan itu tidak akan mempercepat jalur dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Orang tua kita memiliki tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun memiliki tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anak-anak kita memiliki tanggung jawab juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man abta'a bihi atau man abta'a bihi amaluhu dalam riwayat ini. Man abta'a bihi amaluhu, yang amalannya itu lambat sedikit, Lam yusri' bihi ahzabuh. Nasabnya, garis keturunannya tidak akan mempercepat dia untuk bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Dan ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh para perawi yang thiqat, dan walhamdulillah al-Imam al-Bukhari pun telah menyebutkan hadis ini di dalam as-sahih, begitu pula ashabus sunan yang lainnya seperti al-Imam Abu Dawud dan al-Imam Ad-Darimi, begitu pula al-Hakim dalam al-Mustadrak. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaa'ika wa ghashiyatuhumur rahmah wa tanazzalat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa ma min rajulin salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman illa sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannati wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min qaumin," tidaklah satu kaum, "yajtami'una fi baitin min buyutillah," yang mereka itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, "yata'allamuna al-Qur'an," yang mereka itu mempelajari Al-Qur'anul Karim, "wa yatadarasunahu bainahum," dan saling mengajarkan Al-Qur'anul Karim, makna-makna dari Al-Qur'an, tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, saling mengajarkan di antara mereka. "Illa," kecuali mereka akan, "haffat humul malaika," mereka akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, "wa ghasyiyat humur rahmah," dan akan meliputi mereka rahmat dari Allah Azza wa Jal, "wa tanazzalat alaihi mustakinah," dan akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa tenang, "wa dzakarahumullahu fi man 'indah," dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama mereka satu persatu di sisi Sang Khaliq, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "wa ma min rajulin," dan tidaklah seorang pun, "salaka tariqan," menempuh satu jalur, "yaltamisu fihi ilman," yang di dalamnya dia ingin mempelajari, ingin mendalami ilmu syar'i, "illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah," kecuali dia akan dimudahkan jalannya nanti menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, "wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh," dan barang siapa yang amalannya ketika di dunia lambat sedikit, maka nasab keturunannya tidak akan mempercepat jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua ini yang diriwayatkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah adalah hadis yang sahih, yang begitu pula dikeluarkan oleh al-imamu Muslim alaihi rahmatullah, walaupun memiliki perbedaan lafaz, sedikit memiliki perbedaan lafaz, tapi matan atau kandungan makna dari hadis ini sama seperti yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih. Makna yang berkaitan dengan hadis ini adalah hadis yang kurang lebihnya memiliki makna yang sama dengan apa yang diriwayatkan oleh al-muallif pada hadis pertama tadi, yaitu di akhirnya sama dengan hadis yang pertama. Akan tetapi di akhir hadis ini, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "wa man abdha'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu," disebutkan dengan adanya nun pada kalimat nasabuhu, berbeda dengan hadis pada riwayat yang pertama tadi. Disebutkan oleh sang perawi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi hasabuhu." Ada lafaz dengan ha dan ada lafaz dengan an-nun. Maka maknanya adalah sama nasab dengan hasab. Ini adalah kalau dalam bahasa Arab muradif namanya. Muradif kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih dikenal dengan sinonim. Antara hasab dengan nasab. Hanya berbeda satu huruf yaitu pada awalnya. Jadi bahagian kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama kandungannya atau maknanya seperti hadis yang pertama, sehingga insyaallah taala pada penjelasan yang pertama sudah mencukupkan untuk kita jelaskan pada hadis yang kedua ini. Kita akan menjelaskan sekaligus menutup majelis ini pada bahagian pertama dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul, yajtami'un, berkumpul, fi baitin, di salah satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka berkumpul di situ bukan untuk berbincang-bincang, bukan untuk bersenda gurau dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang mubah. Akan tetapi disebutkan di sini qaidnya, batasannya. Mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid Allah Azza wa Jalla, yata'allamunal Qur'an. Mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim. Maka ini sekaligus memberikan faedah besar kepada kita tentang fadilah, keutamaan mereka yang duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, yata'allamunal Qur'an. Mempelajari ilmu Al-Quranul Karim. Apakah itu yang berkaitan dengan tajwidnya? Ataukah yang berkaitan dengan hafalannya, merojaahnya, dan yang semisalnya? Maka hakikatnya ini adalah bushro. Kabar gembira. Bagi santri-santri kita. Yang hari-hari mereka selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Begitu pula ini adalah bushro. Untuk para musyrifin wal mudarrisin. Yang mereka ikut andil dalam ta'allum Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Karena bukan hanya orang yang mempelajari Al-Quranul Karim yang mendapatkan keutamaan. Di dalam riwayat yang lain. Yang insyaAllah ta'ala kita telah mengetahui bersama hadis yang masyhur. Kata Nabi SAW, khairun nasi man ta'allam Al-Qur'ana wa'allamah. Atau khairukum. Dalam riwayat yang Al-Bukhari wal-Muslim. Khairukum. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dua pihak. Sang murid dan sang guru. Sang murid dan sang pengawas. Semuanya mendapatkan keutamaan, fadilah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairukum. Rekomendasi langsung dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahwasanya mereka yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apakah mempelajarinya, menghafalnya, mengajarkan tajwidnya, belajar tajwidnya, dan yang semisalnya, apapun yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, khairukum, sebaik-baik manusia. Fadilah besar. Tinggal kita apakah bisa menghadirkan niat untuk bisa meraih fadilah tersebut, ataukah seperti yang saya sebut tadi, hanya sekedar rutinitas. Kalau kita hanya sekedar menganggap itu adalah rutinitas, menasmi anak-anak rutinitas, belajar tajwid rutinitas, mengajarkan tajwid rutinitas, dan yang semisalnya dari perkara-perkara Al-Quranul Karim, maka eman, sayang, kita tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula anak-anak kita, santri-santri kita. Jika mereka memerojah Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim setiap ba'dal fajr, memerojaah setiap ba'dal asr, jam 8 pagi, ba'dal isya. Hanya sekedar rutinitas. Sayang. Hadirkan niat untuk mendapatkan fadilah besar ini. Fadilah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Innamal a'malu bin niyat. Amalan-amalan kita itu tergantung dari niatnya. Kalau kita hanya menganggap rutinitas, ya sudah. Terhitung, tercacat. Tercatat di sisi malaikat kanan di kiri, kanan dan kiri kita sebagai rutinitas harian. Akan tetapi tatkala kita menghadirkan niat ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan fadilah keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tercatat di amalan-amalan kebaikan, lembaran-lembaran kebaikan kita sebagai amalan soleh, bahkan amalan besar yang bisa memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah mereka berkumpul satu kaum, sekelompok manusia, sekelompok kaum muslimin berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang pada perkumpulan tersebut mereka mempelajari Al-Quranul Karim. Telah kita jelaskan dua sisi. Wa itadarusunahu bainahum, dan saling mengajarkan Al-Quranul Karim tersebut di antara mereka. Pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim semuanya pasti akan mendapatkan fadilah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu untuk bisa terlibat dalam berta'awun, membantu anak-anak kita mempelajari Al-Quranul Karim, mentasmi Al-Quranul Karim, memeroja'ah Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim. Fadilah besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara fadilah tersebut, keutamaan tersebut bagi mereka yang berkumpul, mempelajari Al-Quranul Karim, menyampaikan apa yang mereka miliki dari perkara-perkara Al-Quranul Karim, apakah tafsir ayat, tajwidnya, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Disebutkan di sini paling tidaknya ada 4 kemuliaan, 4 keutamaan. Illa haffathumul malaikah, kecuali mereka akan mendapatkan naungan dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu lagi menjelaskan keutamaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala antum sudah tahu semua. Tatkala kita dinaungi dekat dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka atharul khair, bahkan atharul khairat, itu akan sampai kepada diri-diri kita. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi mereka. Di banyak majelis saya perumpamakan, jalisus soleh wa jalisus su, teman duduk yang baik, teman duduk yang jelek akan mempengaruhi. Maka kita akan memilih teman duduk yang baik, yang akan mempengaruhi kualitas keimanan kita, akan terus bertambah, bertambah, bertambah, dan bertambah. Lantas bagaimana tatkala orang yang dekat dengan kita atau makhluk yang dekat dengan kita adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan hanya sekedar soleh, mulia, ma'sum, terjaga dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Keutamaan yang kedua adalah mereka yang berkumpul tersebut akan mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Azza wa Jal. Yang kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kita tidak akan bisa mengenal da'watus salafiyah. Kita tidak akan mampu mengerjakan sholat 5 waktu. Kita tidak akan mampu melaksanakan shaum di bulan Ramadan. Dan misalnya dari amalan-amalan soleh. Sudah lewat waktunya. Azan Isya. InsyaAllah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.